Bagaimana hukumnya bayar pajak dengan cara nitip ke seseorang karena surat kendaraan belum atas nama sendiri? Lalu yang harusnya pajak 200 ribu jadi 300 ribu, yang 100 buat uang bensin itu. Iya, ya bolehnya boleh. Adapun urusan 100 ribu tambahan tadi berkait dengan jasa. Kalau berkait dengan jasa sama seperti jual beli, tetapi jual beli jasa, maka bisa tawar menawar. Kalau keduanya sepakat silahkan. Udah kamu uruskan aja lah motor ini karena namanya nama kamu. Nanti saya kasih uang bensin. Waduh ini susah gini. 200, waduh masa sama aja harganya 200 dengan harga pajaknya. Pajaknya 200 kamu bayar 200. Tawar 100 aja ya udah sepakat. Enggak apa-apa. Karena itu jual beli jasa. Wallahu ta'ala a'lam.